Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyara nisa rahimani wa rahmakunallah. Pada pembahasan di pagi hari ini, kita masih menyebutkan pembahasan-pembahasan terakhir dari kitab Tanbihat ala ahkamin tukhtasu bil mu'minat, yang mana pada pembahasan terakhir tersebut Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan pada pasal yang ke-10 yang berisikan penjelasan beberapa perkara-perkara yang akan bisa dengannya seorang wanita mukminah menjaga atau memelihara kemuliaannya dan menjaga kehormatannya. Ini pembahasan yang penting di akhir dari kitab ini. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menyebutkannya sebagai bahan perhatian untuk kita bersama, karena kita melihat betapa banyak para wanita-wanita muslimat pada zaman kita saat ini lalai dari perhatian, apalagi penerapan pada masing-masing pembahasan yang telah diuraikan. Kita melihat pada zaman kita saat ini bahkan seakan-akan kita melihat antara pak kaum pria dengan kaum wanita tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kita melihat seakan-akan para wanita pada zaman kita saat ini sama seperti kaum prianya, apalagi semakin memperkeruh keadaan yang demikian tersebut dengan adanya slogan-slogan yang dihembuskan oleh orang-orang yang benci terhadap syariat al-Islam dengan istilah emansipasi wanita, yang dengannya akhirnya mereka ingin agar supaya para wanita tersebut disetarakan, disamakan dengan kaum prianya. Dengan istilah emansipasi wanita tersebut, mereka berkeinginan tidak ada perbedaan antara kaum pria dengan kaum wanitanya, sehingga akhirnya mereka menabrak beberapa dari syariat-syariat Islam, seperti syariat yang menentukan hukum bagi ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki bila mereka satu derajat dan mendapatkan harta warisan dengan cara taksib. Maka ada istilah lidzakar mithl hadzil unsayain, bagian yang didapatkan oleh satu orang pria adalah dua kalinya bagian yang didapatkan oleh satu orang wanitanya. Ini dalam pembahasan miras, hukum-hukum terkait warisan ini juga dibahas oleh Islam. Dan dengan istilah emansipasi wanita tersebut, mereka berkeinginan agar supaya tidak ada yang demikian. Wanita jatahnya sama dengan kaum prianya. Ini termasuk kebatilan yang jelas-jelas bertolak belakang dengan tuntutan yang ada dalam Al-Quran dan demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi dalam hal pergaulan antara wanita dengan kaum prianya pada zaman kita saat ini seakan-akan tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Kalau di zaman kita masih kecil, ya mungkin kita sempat merasakan perbedaan yang demikian jauh dengan perkembangan para anak-anak kita di zaman kita saat ini, terkhusus dari kalangan para awamul muslimin. Pada zaman kita saat kecil, orang-orang tua kita sangat perhatian dari sisi pergaulan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuannya. Pada zaman kita dahulu masih kecil, seorang pria merasa malu tatkala dekat dengan teman wanitanya. Apalagi kalau semisal ketahuan sering berjalan bersama dan yang semisalnya. Ini menjadi pembicaraan yang memalukan bahkan di tengah keluarganya, apalagi di tengah tetangga-tetangganya. Memandang yang demikian adalah suatu yang tidak pantas. Tapi subhanallah, pada zaman kita saat ini kita melihat pergaulan antara seorang wanita dengan seorang pria adalah suatu yang wajar. Bahkan yang lebih miris, adanya orang tua yang bahkan menjodoh-jodohkan putrinya dengan seorang lelaki, mungkin kenalan dari kawannya, ataukah mungkin anak tetangganya, ataukah mungkin salah seorang dari yang dia telah mengenal baik peranginya dan yang semisalnya. Akhirnya terjadilah yang terjadi di antara keduanya. Nah, wa ya subhanallah. Apalagi kita melihat dalam bab ikhtilat bercampur baunya antara seorang wanita dengan seorang pria, baik di jalan ataukah bahkan di tempat-tempat keramaian ataukah bahkan di sarana-sarana transportasi, demikian besar dan demikian banyak skalanya. Nah, sangat berbeda jauh dengan para salaf. Sehingga ada di antara para salaf yang menukilkan adanya satu daerah yang hampir-hampir saja tidak terlihat adanya seorang wanita yang berkeliaran. Salah seorang dari salaf kita ada yang menukilkan pada zaman tersebut, ada satu tempat yang para wanitanya tersebut hampir-hampir saja tidak terlihat bergaul dengan para, bercampur dengan para pria di jalan-jalan, di pasar-pasar dan yang semisalnya. Mereka keseluruhannya mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah perintahkan, dan perintah Allah tentulah hukumnya adalah wajib, dan perintah Allah kita seorang muslim meyakini terkandung di dalamnya hikmah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah sebutkan sebagai syariat untuk para wanita dengan firman-Nya, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya hijab yang paling afdal, yang dengannya seorang wanita berhijab dengannya adalah hijab al-buyut. Hijab ketika dia tinggal di rumah-rumahnya, tidak keluar dari dalam rumah, dia lebih memilih untuk terus tinggal di rumahnya. Ini adalah sesuatu yang afdal. Ini sesuatu yang afdal. Bahkan Nabi alaihi salam menyebutkan bahwasanya salatul mar'ah fi baitiha, salatnya seorang wanita di rumah-rumah mereka lebih afdal, bahkan bila mereka sholat di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang para wanita disyariatkan untuk mereka melakukan ibadah sholat tersebut di rumah-rumahnya. Kalau semisal mereka masuk ke masjid, maka tidak mengapa. Akan tapi Rasul menyebutkan yang afdal bagi mereka adalah sholat di rumah masing-masingnya. Wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah-rumah mereka disebutkan dalam hadis lebih baik untuk mereka, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga beberapa perkara yang kemarin telah disebutkan dari sebab yang dengannya akhirnya seorang wanita muslimah bisa menjaga harga diri, demikian pula kemuliaannya, adalah perkara yang sangat penting terkhusus pada zaman kita saat ini untuk dijadikan sebagai perhatian kepada para wanita-wanita, baik dari kalangan ummahat ataukah dari kalangan para akhwat atau banat, agar mereka perhatian di dalam bab tersebut. Di antara perkara yang kemarin telah kita sebutkan adalah ghaddul basar, menundukkan pandangannya. Sehingga jangan dia menatap pandangannya dalam keadaan liar. Tidak lagi ada perbedaan antara lelaki yang dia tatap tersebut, apakah lelaki yang menjadi mahramnya ataukah tidak. Demikian pula perkara yang kemarin telah kita sebutkan adalah menjauhi dirinya dari mendengarkan musik-musik dan lagu-lagu ataukah nada-nada ataukah alat-alat musik, sehingga menjauhkan dirinya dari mendengarkan yang demikian, baik itu musiknya yang dilantunkan tanpa ada nada, tanpa ada nadanya, ataukah nadanya saja tanpa ada musiknya, tanpa ada lagunya, apalagi dua-duanya lagu disertai dengan nada. Ini perkara yang diharamkan dan telah kita sebutkan penjelasannya secara gamblang insyaallah ta'ala pada pembahasan yang sebelumnya. Kemudian di antara dari perkara yang dengannya akhirnya seorang wanita muslimah bisa menjaga memelihara kemuliaan dan harga dirinya, kehormatannya adalah tidak safar kecuali dengan seorang pria yang menjadi mahramnya. Sehingga kriteria seorang pria kemarin telah kita sebutkan adalah semua laki-laki yang baligh dan aqil. Kriteria pria yang dengannya seorang wanita muslimah bisa menjadikannya sebagai mahramnya ketika safarnya adalah seorang laki-laki, menunjukkan seorang wanita tidak boleh dijadikan sebagai mahram ketika safar. Dan baligh, laki-laki tersebut adalah laki-laki yang baligh, menunjukkan seorang pria yang belum baligh, yang belum baligh mungkin usia 9 tahun ataukah mungkin berusia 10 tahun dalam keadaan belum berihtilam, belum baligh, maka tidak boleh bagi seorang wanita muslimah untuk keluar bersama dengan dirinya. Ataukah kriteria yang ketiga adalah aqil. Dia adalah laki-laki yang aqil, yang masih waras. Yang masih waras. Tidak ada gangguan jiwa. Nah, menunjukkan bahwasannya bila mahramnya tersebut adalah seorang pria, sementara pada dirinya tersebut terdapat gangguan mental, gangguan jiwa, maka tidak boleh bagi wanita tersebut untuk menjadikannya sebagai mahramnya. Yang harus dilakukan adalah menunggu hingga dia mendapatkan mahram dari keluarganya. Dan telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, terjadi khilaf di antara mereka para ulama dalam bab safar tersebut. Apakah safar yang dimaksud oleh Rasul adalah safar yang memiliki makna secara mutlak umum, terkena kepada yang wajibnya bahkan ataukah yang selainnya, ataukah safar tersebut adalah safar yang berhubungan dengan perkara-perkara selain dari wajib, bisa itu sunnah ataukah sesuatu yang mubah. Karena sebagian mereka para ulama ada yang memperinci, kalau safarnya wajib maka boleh, tapi kalau safarnya tidak wajib maka harus dengan mahram. Terjadi khilaf di antara para ulama, namun yang rajih dari kedua pendapat tersebut seperti yang kemarin telah disebutkan adalah mengamalkan hadis ini dengan makna umumnya, terkena kepada safar yang wajib dan demikian pula safar yang tidak wajib. Kemudian di antara dari perkara yang hendaknya seorang wanita muslimah bisa menjaga kehormatannya dan harga dirinya adalah tidak berkhulwat dengan seorang pria yang bukan mahramnya. Tidak berkhulwat, berkhulwat itu artinya adalah duduk berdua, tidak ada antara keduanya tersebut seorang selainnya, ini khulwat. Atau bahasa kitanya berdua-duaan. Ya kan, tidak boleh berdua-duaan dengan seorang pria yang bukan mahramnya. Ini diharamkan di dalam Islam. Karena Nabi alaihi salam menyebutkan dalam hadisnya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lahu fa inna thalithahuma syaitanu illa muhrim. Janganlah seorang pria berkhulwat dengan seorang wanita yang tidak halal baginya. menunjukkan larangan Rasul memiliki makna haram. Dan melainkan bila tidak, yang ketiga dari keduanya tersebut adalah syaitan. Bisa kita bayangkan kalau semisal seorang wanita duduk berdua-duaan dengan seorang pria yang bukan mahramnya, sudah kita bisa menggambarkan bahwasanya orang ketiga dari mereka adalah syaitan. Menunjukkan syaitan akan berupaya untuk menjadikan kedua insan tersebut terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Naam. Kemudian sekarang kita masuk ke perkara yang berikutnya. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah, berkata al-Imam Syaukani rahimahullah, masih seputar pembahasan khulwat dengan seorang lelaki yang bukan mahram. Wal khulwatu bil ajnabiyah majmujma'un ala tahrimiha. Berkhulwat dengan seorang pria yang bukan mahram, kalau untuk wanita berarti kalau untuk prianya adalah berkhulwat dengan seorang wanita yang bukan mahram. Kalau untuk wanitanya berkhulwat dengan pria yang bukan mahram. Kalau untuk wanitanya sebaliknya, berkhulwat dengan pria yang bukan mahramnya. Nah, tadi kita sebutkan mana khulwat adalah berdua-duaan, tidak ada bersama keduanya tersebut seorang selainnya. Melainkan Rasul menyebutkan yang ketiganya adalah syaitan. Berkhulwat dengan seorang yang bukan mahram adalah perkara yang disepakati oleh para ulama tentang haramnya. Perkara yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya adalah berkhulwat dengan seorang yang bukan mahramnya. Baik, kemarin telah kita sebutkan tambahan faedah khulwat tersebut, khulwat secara langsung, ya duduk berdua-duaan dengan pria yang bukan mahramnya, atau khulwat tersebut khulwat yang tidak langsung melalui kamera seperti video call, melalui sarana-sarana alat komunikasi yang mutakhir pada zaman kita saat ini, baik melalui WhatsApp atau melalui sarana-sarana yang lainnya. Ini perkara yang diharamkan. Ini perkara yang diharamkan. Bahkan perkara yang kedua ini perkara yang sangat-sangat berbahaya sekali. Tidak menutup kemungkinan nantinya masing-masingnya akan berupaya untuk menampakkan auratnya. Tidak menafikan masing-masingnya akan menampakkan auratnya. Ataukah yang lebih miris saling bertukar foto antara satu dengan yang lain. Ya kan, dengan adanya alat-alat komunikasi, sarana-sarana komunikasi di zaman kita saat ini, ditinjau dari satu sisi adalah kemudahan yang dengannya seorang bisa mendapatkan sekian banyak kebaikan, namun dilihat dari satu sisi yang lainnya itu adalah sebagai sesuatu yang sangat memadorotkan dan berbahaya bagi masing-masing individu muslim, karena bila dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya. Kama haka dzalika al-Hafidz fil Fath, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa 'illatu tahrimi ma fil hadis min kauni syaitani thalithahuma atau thalithuhuma. Dan di antara dari sebab diharamkannya berkhulwat di dalam hadis tersebut adalah penyebutan bahwa yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan, menunjukkan bahwasanya itu adalah perkara yang diharamkan. Wa huduruhu yuqi'uhuma fil ma'siyah, hadirnya adanya syaitan sebagai bertanda menyebabkan keduanya terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, akhirnya mungkin mulailah yang mulai dan perlu untuk dilakukan. Terjadi fitnah, ditinjau dari sisi suara, terjadi fitnah ditinju dari sisi saling pandang, saling tatap. Terjadi fitnah ditinju dari sisi melihat secara langsung tubuh lawan jenisnya. Terjadi fitnah ditinju dari sisi dia terfitnah melihat gaya bicaranya atau yang semisalnya. Menunjukkan hadirnya setan di tengah-tengah keduanya sebagai bertanda nantinya keduanya tersebut akan digiring oleh setan terjatuh ke dalam perkara kemungkaran-kemungkaran yang lain. Terus kalau semisal ada sebagian di antara mungkin orang tua ataukah mungkin sebagian di antara para nisa, para wanita yang beranggapan kalau demikian ya Ustadz, maka bagaimana putri saya bisa mendapatkan jodoh? Kalau tidak demikian, maka bagaimana putri saya ataukah saya bisa mendapatkan seorang pria yang menjadi suami saya? Nah, beranggapan bahwasanya jodoh tersebut didapatkan dengan cara yang demikian. Ini sesuatu ungkapan yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak boleh kita menginginkan sesuatu dalam keadaan caranya adalah dengan cara yang diharamkan. Tidak boleh kita mewujudkan sesuatu dalam keadaan ternyata caranya adalah melakukan sesuatu yang haram apapun bentuknya. Baik sesuatu tersebut bersifat ibadah. Orang ingin sholat, tidak memiliki air wudu, akhirnya dia mencuri air wudu tersebut. Atau seorang ingin untuk kemudian bersedekah, akhirnya dia mencuri harta untuk kemudian digunakan bersedekah dan yang semisalnya. Sama persis seperti seorang yang berkeinginan untuk menikah akan tapi ternyata caranya tidak sebagaimana mestinya. Kemudian kita lanjutkan perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah. أما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. Adapun bersama dengan mahram, maka berkhulwat dengan seorang yang bukan mahramnya ini dibolehkan karena tidak adanya sesuatu yang dikhawatirkan dengan adanya syaitan tersebut. Menunjukkan dalam hadis ini kalau semisal ada mahramnya berarti tidak ada syaitan. Syaitan hanya ada pada seorang yang lain jenis dalam keadaan berkhulwat tanpa ada bersama dari keduanya tersebut mahram sang wanitanya. Nah. Tapi tentu walaupun bersama dengan mahramnya, berkumpulnya seorang wanita dengan seorang yang bukan mahramnya tersebut adalah dibolehkan dalam perkara-perkara yang dibolehkan pula di dalam syariat Islam. Seperti dalam rangka berkhidbah. Ya kan, seorang pria ingin mendatangi rumah seorang wanita dan ingin mengkhidbahnya, maka boleh baginya duduk berdua dengan seorang wanita yang hendak dia khidbah dan ada mahram bersama sang wanita tersebut. Dia melihat, dia nazar ke wajah calon pasangannya. Ini dibolehkan. Kemudian kita bacakan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa qad yatasahalu ba'du nisa wa awliya'uhunna bi anwa'in min al-khulwati wa hiya. Sebagian para wanita dan para wali-wali mereka bermudah-mudahan melakukan beberapa dari macam khulwat sebagaimana berikut. Yang pertama adalah khulwatul mar'ati ma'a qaribi zawjiha wa kashfu wajhiha indahu. Khulwatnya seorang wanita bersama dengan keluarga dari suaminya sementara suaminya ada di sisinya. Namun yang disesalkan wanita ini berkhulwat dengan menampakkan wajahnya. Dengan menampakkan wajahnya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Sehingga agar ini demikian menjadi bahan perhatian terkhusus bagi para ummahat. Atau para banat, para akhwat. apalagi pada momen-momen acara keluarga, pada momen-momen acara-acara keluarga, agar yang demikian dijadikan sebagai bahan perhatian. Baik mahramnya sang wanita ini mungkin adalah kakaknya, ataukah mahramnya seorang wanita tersebut adalah abinya. Ini perhatikan, kerabat atau seorang pria, bahkan kerabat bagi sang wanita tersebut, ini boleh seseorang bercengkrama dengan mereka dengan syarat berhijab dengan hijab yang syar'i. Enggak boleh baginya untuk melepaskan cadarnya. Wa hadhil khalwatu a'dhamu khataran min ghairiha. Khalwat yang seperti ini lebih berbahaya dibandingkan selainnya. Khalwat yang seperti ini lebih berbahaya dibandingkan selainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iyyakum wadkhul 'alan nisa. Hati-hatilah kalian untuk memasuki rumah-rumah para wanita. Faqala rajulun minal ansar, berkata salah seorang dari kalangan ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamu. Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang al-hamu? Qal al-hamul maut. Al-hamu adalah al-maut. Al-hamu adalah maut. Dan makna dari hamu adalah saudara seorang suami. Saudara sang suami dari istri itu hamu. Apakah itu kakaknya ataukah itu adiknya? Nah. Dan disebutkannya al-hamu sebagai al-maut adalah karena seringnya para nisa, para wanita-wanita tidak perhatian di dalam bab tersebut. Terkhusus ketika mereka berziarah ke kerabat suaminya. Di sana dia bertemu dengan kakaknya suami yang mungkin lelaki yang bukan mahramnya. Ataukah mungkin di sana dia bertemu dengan adiknya suaminya. Sementara adiknya suami bukan mahram untuk sang wanita tersebut. Nah, sehingga pada sebagian wanita melakukan kesalahan dengan dia berduduk berdua dengan suaminya. Namun ada adik dari suaminya atau kakak suaminya yang laki-laki atau yang pria. Sementara ketika itu seorang wanita dia bermudah-mudahan di dalam memperlihatkan wajahnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, ittafaqa ahlul ilmi bil lughati ala anna al-ahma aqaribu zawjil mar'ah. Sepakat para ulama ahli bahasa, kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya makna dari al-hammu atau al-ahma jamaknya adalah aqaribu zawjil mar'ah, kerabat-kerabat suami seorang istri. Kerabat-kerabat suami seorang istri. Yang mahram tentulah sang suami tersebut untuk kerabat-kerabatnya, akan tapi istri dari sang suami bukan mahram untuk kerabat-kerabat sang suaminya. Naam. Yang mahram bagi seorang istri dari pihak keluarga suaminya adalah mertuanya, baik laki-laki ataukah perempuan ataukah kakeknya ke atas. Ini semuanya mahram. Ka'abihi, seperti ayahnya. Ini termasuk aqarib zauj al-mar'ah. Wa ammihi, dan pamannya. Ini makna dari hamu. Hamu itu maknanya mencakup ayahnya sang suami, pamannya suami, saudara kandungnya suami, anak laki-laki dari saudara laki-lakinya sang suami, atau anak laki-laki dari pamannya sang suami, atau yang semisalnya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, wal muradu bihi fil hadis, dan yang dimaukan di dalam hadis ini, dan yang dimaukan di dalam hadis ini tentang makna al-hamu adalah aqaribu zawj ghaira abaihi wa abnaihi, kerabat-kerabat suami seluruhnya selain dari ayahnya suaminya. Kalau ayahnya suaminya boleh seorang wanita membukakan wajah di hadapannya, karena ayahnya seorang suami adalah mahram untuknya. Atau abnaihi, anak-anaknya sang suami. Anak-anaknya sang suami, mungkin seorang wanita menikahi seorang pria yang berstatus duda. Naam. Punya anak, maka anak-anaknya sang suami boleh bagi seorang wanita tersebut untuk membukakan wajahnya di hadapan mereka, karena mereka adalah mahramnya. Ini diistilahkan dengan robaib. Dengan robaib, dengan syarat telah berkumpul antara seorang wanita ini dengan ayahnya, dengan suaminya. Li'annahu maharimun li zaujah yajuzu lahumul khalwatu biha. Karena keseluruhannya adalah mahram, sehingga ayahnya suami adalah mahram untuk sang wanita tersebut. Ataukah anak-anaknya suami mahram untuk sang wanita tersebut. Boleh bagi mereka membukakan wajah di hadapan mereka, dan bahkan boleh bagi mereka berkhulwat dengan orang-orang tersebut, karena mereka termasuk mahramnya. Wala yusafuna bil maut, dan yang demikian tidak disifati dengan sifat maut. Sehingga yang disifati dengan sifatul maut sebagai makna al-hamu adalah selain dari ayahnya sang suami dan selain dari putra-putranya sang suami, sehingga mencakup di dalamnya saudara kandung sang suami, saudara laki-laki sang suami, apakah itu kakak ataukah itu adik dari sang suami, ataukah pamannya sang suami, atau anak dari pamannya suami. Ini semuanya enggak boleh seorang wanita menampakkan wajah di hadapan mereka, dan yang demikian termasuk dari makna al-hamu, yang Rasul mewanti-wanti untuk kemudian mereka dengan mudahnya bercengkrama, bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya. Qal disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa jarratil 'adatu bitasahul, kebiasaan masyarakat di zaman kita, kata beliau rahimahullah, ini bermudah-mudahan di dalam perkara tersebut. Kalau pada zaman semisal Al-Hafidz Ibnu Hajar saja beliau mengatakan demikian, apalagi pada zaman kita saat ini, bermudah-mudahannya para wanita dalam perkara yang tadi kita sebutkan jauh lebih parah. Jauh lebih parah dibandingkan yang sebelumnya. Bahkan tidak hanya wajah diperlihatkan, bahkan tangannya, bahkan dia berdandan sebagaimana ketika dia berdandan kepada suaminya, ini diperlihatkan pula di hadapan para kerabat-kerabat sang suaminya tersebut. Nah, dan yang lebih parah sebaliknya, ya kan, kepada sang suaminya tidak dandan, tapi kepada kerabatnya sang suami dandan, gitu loh. Sebaliknya, ini lebih parah. Ketika mengetahui dia akan diajak ke kerabatnya sang suaminya tersebut, maka semangat, dipercantiklah wajahnya, diperbaguslah penampilannya. Nah, tapi kepada suaminya tidak demikian. Nah, kepada suaminya tidak demikian. Ini kebalik. Wa qala Syaukani rahimahullah, berkata Imam Syaukani rahimahullah, qauluhu alhamu, perkataan Rasul alhamu, beliau sifati dengan al-maut, artinya adalah al-khawfu minhu akthar min ghairihi. Takut dari perkara yang demikian harus lebih besar, lebih banyak dibandingkan yang selainnya. Nah, kama anna al-khawfa min al-mauti akthar min al-khawfi min ghairihi, sebagaimana keadaan seorang takut mati lebih besar, lebih banyak dibandingkan takut dalam perkara selainnya. Sebagaimana keadaan seorang takut mati takut dia kehilangan nyawanya itu jauh lebih besar dibandingkan selainnya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan Hafidzallah, fattaqillaha ayyatuhal mar'a ayyatuhal muslimah wa la tatasahali fi hadzal amr, bertakwalah engkau wahai para wanita muslimah kepada Allah dan janganlah kamu bermudah-mudahan dalam urusan ini. Fa inna tasahula bihin nasu wa in tasahala bihin nas, walaupun manusia di zaman kita saat ini bermudah-mudahan dalam perkara tersebut. Li'anna al-ibrata bihukm syar'i la bi'adati nas, karena yang menjadi ibrah adalah hukum syar'i bukan hukum kebiasaan manusia. Yang menjadi ibrah telah ukur ini diharamkan, ini tidak, ini dibolehkan, ini dilarang adalah nas-nas yang syar'i yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan melihat dari sisi faktor kebiasaan masyarakat. Nah, bahkan istilah jabat tangan saja pada zaman kita saat ini seseorang sangat bermudah-mudahan, ya kan? Baru kenal seorang wanita dengan seorang pria langsung jabat tangan. Bahkan saling tukar HP, tukar nomor HP antara satu dengan yang lainnya. Bahkan langsung berupaya untuk saling menjemput antara satu dengan yang lain. Faya subhanallah. Kita melihat demikian parah kerusakan para wanita-wanita pada zaman kita saat ini dengan skala kerusakan yang jauh lebih parah dibandingkan waktu yang sebelumnya. Hal ini tentulah sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti 'alaikum zamanun illa allazi ba'dahu syarrun min. Tidak datang kepada kita satu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian perkara yang kedua yang dengannya seorang wanita bermudah-mudahan, demikian pula para wali-wali mereka, adalah rukubul mar'ati wahdaha fis sayarah ma'a sa'iqin ghairi muhram, ghairu muhrim, wa ghairi muhrimin laha ma'a dzalika khulwatun muharram, muharramah. Naiknya seorang wanita bersendirian di mobil bersama dengan supirnya yang bukan mahramnya. Ini perkara yang seorang wanita pada zaman kita saat ini bermudah-mudahan. Dalam keadaan yang demikian tentulah termasuk dalam perkara khulwat yang diharamkan. Nah, dengan mobil saja tidak boleh, ya kan? Dengan mobil saja diharamkan, tidak boleh, dan termasuk dari khulwat. Dalam keadaan kalau di mobil, posisi seorang wanita tentu membelakangi supirnya, ya kan? Tentu seorang posisi wanita membelakangi supirnya. Apalagi mengenakan kendaraan roda dua. Apalagi mengenakan kendaraan roda dua. Ya Ustaz, kalau semisal taklim boleh enggak? Ya tentu enggak boleh. Nah, pingin dijemput ataukah diantar taklim, tidak ada yang bisa mengantarnya kecuali kerabatnya suaminya, apakah itu kakaknya ataukah itu adiknya. Nah, enggak boleh. Tentulah dengan kendaraan roda dua, tingkatan ketidakbolehannya jauh lebih besar, lebih sangat dibandingkan hanya sekedar menjemput menggunakan mobil. Karena dengan kendaraan roda dua, tidak hanya seseorang wanita berduaan dengan pria yang berada di depannya. Tapi yang lebih parah daripada itu adalah menempelnya. Ya, menempelnya tubuh sang wanita ini dengan pria yang berada di depannya. Nah, sehingga dalam bab ini harus menjadi bahan perhatian. Apalagi pada zaman kita saat ini demikian banyak, ya kan, seorang mendapatkan kemudahan dalam bab transportasi, baik melalui Gojek atau Grab atau yang semisalnya dengan jasa-jasa online. Ini diharapkan jangan kemudian kita terbawa seperti halnya terbawanya para awamul muslimin, para awam-awamnya kaum muslimin yang mereka terbiasa mengantarkan putrinya melalui jasa-jasa tersebut, yang mereka bahkan terbiasa untuk meminta dijemput istrinya dengan jasa-jasa tersebut. Nah, dalam keadaan tentulah tingkatan keharaman dari yang demikian jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar menjemput menggunakan mobil dan yang semisalnya. Kemudian pada poin yang di bawahnya, Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullah menyebutkan beberapa urian, dan beliau juga menyebutkan fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah ta'ala adalah mufti kota Saudiyah sebelum Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, bahkan Syekh bin Baz adalah murid dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Ibrahim ini termasuk dari keluarga atau keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga bila kita melihat adanya alim ulama yang dinamai dengan nama kemudian setelahnya disebutkan dengan penamaan Al-Syekh, Al-Syekh, maka berarti itu adalah keluarga dari Syekh atau keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun urian yang nantinya beliau akan sebutkan dan beliau nukilkan di bawahnya, kita akan mencoba untuk membacanya pada pembahasan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Wal 'afu minkunna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.